Kisah Panggugah. Tak dapat kutahan diri saat kulihat ibu digotong saudara-saudaraku. Aku menangis meraung-raung memanggilnya. Sampai kapan dia begitu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Ya Allah, aku kemudian tidak tahan untuk menahan tangisanku. Kisah Panggugah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita akan menyimak sebuah kisah. Kisah yang kali ini insyaallah akan saya bawakan dengan judul Tobatnya Anak Ben. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung simak kisah tersebut selengkapnya. Malam telah memeluk hari, tapi aku beserta teman-temanku tidak beranjak dari tempat duduk di trotoar jalan kota. Menenteng gitar, bernyanyi meski suara pals, menghibur sesama teman nongkrong. Tak peduli tatapan lalu-lalang orang yang merasa terganggu atau tak nyaman dengan tingkah kami. Meski tak jarang pula, orang tersenyum dengan ulah kami. Azan yang terdengar dan atap-atap masjid seperti angin lalu bagiku dan teman-teman. Terkadang rasa takut mati dan bayang-bayang neraka melintas di benakku. Tapi ketakutan itu hanya sesaat, berlalu bersama kesenangan dan tawa. Bersama mereka, aku tak pernah merasakan rasa takut atau berpikir tentang kematian. Bukannya aku tak pernah sholat, aku selalu rajin melakukannya di depan orang tua. Di rumah, kedua orang tuaku sangat keras menerapkan agama. Mereka sangat rewel bila anak-anak malas untuk segera berwudu ketika azan telah tiba. Tapi saat aku hidup di tempat kos, mana ada yang memarahiku. Awalnya memang berat, dan saya meninggalkan sholat. Tapi begitulah, teman gaulku di kampus bukanlah orang-orang yang peduli pada agama. Hingga jadilah aku demikian. Aku jauh dari agama. Tak darus Al-Quran tak pernah. Bahkan hafalan Al-Quranku yang tak seberapa pun ikut melayang. Setiap kali aku melaksanakan sholat, teman-teman akan meledekku dengan berkata, "Hei, sejak kapan kamu insyaf?" Atau sindiran-sindiran senada lainnya. Selain nongkrong, hari-hariku penuh musik. Di mana aku berada, tak pernah lepas dari yang namanya musik. Musik, musik, dan musik. Ada konser artis terkenal, jangan harap aku lewatkan. Masalah tiket, bisa saja aku peroleh dari pinjaman, dibayarkan teman yang mau berbaik hati, atau menjual barang-barangku pada sesama teman. Atau bahkan aku manfaatkan pacarku yang tak cuma satu. Dengan alasan ini itu, hingga mereka rela merogoh kocek untukku. Ya, soal tampal dan fisik, jangan ditanya. Otakku pun terbilang encer. Terbukti IP-ku bagus. Prestasiku di kampus lumayan. Aku pun jadi ketua klub bahasa Inggris di kampus. Ya, soal cewek, aku tak perlu mencari. Sebab mereka lah yang mencariku. At least sebagai anak band, lengkap sudah kelebihanku. Sering manggung dan menjadi terkenal, makin membuatku lupa diri. Namun demikian, di antara teman-teman nongkrong, hanya aku satu-satunya yang tak merokok atau menyentuh minuman keras. Meski pernah mencoba, namun tetap gagal. Masalah rokok misalnya, baru menghisap satu atau dua kali hisapan sudah batuk-batuk. Begitupun tentang minuman keras, baru mencicip sedikit sudah terasa pahit dan panas di mulut. Sebab itu teman-teman menjulukiku Banci. Begitulah hidupku selama hampir 7 semester di rantau. Aku sangat glamor dan merdeka. Uang bisa aku cari dari panggung ke panggung, atau sesekali aku temani penggemarku untuk jalan-jalan. Hanya jalan-jalan, tapi uang yang ku dapat sungguh luar biasa. Sekali jalan paling sedikit aku dapat tips atau uang terima kasih dari wanita-wanita penggemarku antara 1-5 juta. Bahkan pernah aku diberi 10 juta rupiah tunai. Luar biasa. وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في السواب فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب. Night club dan hotel menjadi langganan manggung band kami, dan itu kian membuat aku dan teman-teman makin masuk ke dalam lubang hitam, rawan iming-iming pesona dunia, materi juga wanita. Kadang batin terdalamku berontak, ingin beranjak Tapi sekali lagi, dunia masih melenakanku. Seperti malam ini, kami baru saja lepas manggung jam 1 dini hari. Minum-minuman keras tercium dari mulut beberapa teman. Entahlah, tiba-tiba aku begitu benci melihat mereka. Aku merasa malu berada di antara tukang mabuk yang begitu dipuja. Apa sih lebihnya mereka? Hatiku benar-benar gelisah sepanjang perjalanan tersebut. Hingga tiba-tiba, benturan keras diiringi derit rem yang diinjak. Juga gesekan benda-benda berat memekakkan telinga. Dan tanpa sadar, ternyata aku telah berdiri di luar mobil. Limbung, linglung, dan gemetar. Rupanya aku terpental keluar mobil dengan tubuh penuh darah. Dalam kondisi tersebut, kedekati mobil rombongan bandku yang terbalik. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Aku teringat Allah. Ku sebut nama Allah berkali-kali. Di antara teriakan panikku memanggil teman-teman yang sekarat. Beberapa dari mereka menyahut pelan, tapi tidak dengan baik. Iya, baik. Salah satu temanku, kulihat sekujur tubuhnya berlumuran darah, dan ia benar-benar sekarat. Tapi yang keluar dari mulutnya sungguh mengerikan. Mulutnya tak menyebut nama Allah. Ia justru malah menyanyikan lagu dari sebuah band ternama. Bahkan ia berteriak, "Ambilkan gitar! Ambilkan gitar!" Sampai nyawa lepas dari tubuhnya. Sungguh tubuhku bergidik dan gemetar dengan hebat ketika melihat pemandangan demikian. Usahaku menuntunnya tak berhasil. Aku berlari, berlari menjauh dari mobil sambil menangis histeris. Tanpa ku sadari, justru aku berlari ke arah mobil lain yang bertabrakan dengan kami. Kondisinya jauh lebih ringsek. Tapi subhanallah, maha suci Allah, keadaan di sana membuatku takjub. Kaset Murotal masih terdengar dari tip mobil yang menyala. Dua laki-laki penumpangnya aku yakin dalam keadaan pingsan. Sebab saat ku panggil tak ada sahutan dari mereka. Dan yang luar biasa, sesekali ku dengarin Tihan menyebut nama Allah dan bacaan surat dalam Al-Quran. Lain dengan baik temanku. Aku pun menangis sesegukan sambil memberi pertolongan sebisaku. Ya, alhamdulillah, akhirnya pertolongan datang dari mobil-mobil yang kebetulan lewat. وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبلوم والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم وورود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر وورود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأبي الشديد أنت يا طفل وحدك اليوم في السراب. Sebulan sejak peristiwa itu, aku tak bisa tidur. terbayang dua peristiwa yang kontras. Juga aku yang terlempar dari mobil. Allah sengaja menyelamatkanku untuk menyaksikan dua kejadian di saat bersamaan. Dan hal itu sungguh mengguncang jiwa dan batinku. Kupikir, bisa saja akhir hidupku seperti bayi atau seperti dua lelaki tersebut. Batas tipis hidup dan mati ada di depanku. Sungguh, Maha Suci Allah, Subhanallah, kejadian itu membuatku terbalik 180 derajat. Saat ini aku tinggalkan bandku dan semua kegiatan burukku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kini aku menjelma menjadi manusia baru sejak 5 tahun yang lalu. Dan itu bermula dari kejadian di tepi jalan kota dan atas hidayah Allah semata. والنور خط كتابه.